بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, hadis nomor 10. Kita ambil referensi dari hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 68. Temanya memetakan jadwal dan prioritas materi. Memetakan jadwal dan prioritas materi. Lihat baik-baik ya. Satu, kita niat insya Allah sudah diperbaiki. Dua, ustaz-ustaznya sudah punya list di sekarang. Ada database-nya. Ya, saya mohon doa ya. Saya sekarang sedang berusaha bersilaturahim dengan ustaz-ustaz itu supaya kita bisa bersinergi. Kita ingin bikin peta. Jadi kualifikasi ustaz-ustaz kira-kira seperti apa? Nanti kita coba bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Nanti kita bisa infokan kepada teman-teman. Kalau ingin belajar akidah, ambil ke sini. Ingin belajar misalnya syarah, belajar ke sini ya. Kalau ingin fikih, belajar ke sini ya. Nanti setiap ustaz mengkader lagi sehingga punya turunan-turunannya. Dan saya sangat senang menyampaikan kepada Anda. Anda juga jangan terfokus kepada saya. Karena saya tidak menguasai segala hal. Silahkan cari ustaz-ustaz yang terbaik. Banyak kok, apalagi ulama-ulama kita itu. Ya, banyak yang tawadhu, yang tidak dikenal, padahal sudah menjadi inspirasi untuk dunia Islam. Banyak kok. Silahkan cek. Dari ulama sepuh itu yang luar biasa. Yang muda-muda juga banyak. Ayo belajar. Tauhid, ayo belajar. Ada Ustaz Firanda misalnya. Ayo ambil ilmunya. Ada di Sirah misalnya ada Ustaz Khalid Basalamah. Ayo ambil ilmunya. Banyak. Banyak. Apalagi di tafsir misalnya ada Ustaz Abdullah Amin tuh. Beliau mengajar juga. Itu manusia Quran berjalan. Tahu letak-letak dan sebagainya. Silahkan. Ambil. Saya dengan senang hati menyampaikan pada antum semua. Ambil ilmunya, yang baik-baik ambil. Yang tidak baik tinggalkan. Dan jangan celak pada ketidakbaikannya. Karena kebaikannya masih banyak di situ. Silahkan teman-teman. Cari yang lain. Apalagi di MUI itu banyak sekali. Jadi dakwah di sini ada misalnya. Ada Ustaz Satori. Satori Ismail. Itu Masya Allah pengalamannya banyak. Ayo ambil. Ya. Saya sangat senang. Kalau petanya sudah ada, sudah ketahuan. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Ini prinsip Nabi-Nya. Kita baca hadis ini. طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حديث رواية صحابة عبد الله بن مسعود semoga Allah meridai kepada beliau. Jadi termasuk sahabat utama ahli qiraat yang kalau baca Al-Qur'an ini luar biasa. Pertama, bacaannya begitu menggetarkan hati. Dia punya zauq. Zauq itu punya nilai rasa. Jadi kalau dibacakan oleh beliau ini ayat-ayat surga, seakan-akan pengen cepat kita masuk surga. Kalau dibacakan ayat neraka, takut kita mendengarnya saja. Sampai Nabi seringkali meminta beliau untuk membacakan Quran kepada beliau. Kata beliau, tolong bacakan untuk saya. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana saya membacakan kepada orang yang diturunkan Quran kepadanya? Kata Nabi, bacakan saja. Kadang-kadang kita mesti mendengar dari yang lain. Nabi masih mau mendengar dari yang lain. Antum bukan Nabi, kenapa merasa benar sendiri? Nah, yang paling menarik ketika dibacakan, seringkali Nabi menangis. Itu kalau dibacakan oleh beliau, pernah terjadi begini teman-teman. Maaf ya, begitu sedang baca Al-Quran, itu tiba-tiba angin bertiup kencang. Pohon goyang-goyang. Diteruskan semakin kencang, saking takutnya berhenti beliau. Menghadap pada Nabi SAW, diceritakan kisahnya. Kata Nabi, At-Tadji, tahukah engkau? Ketika engkau membaca ayat itu, malaikat saking indahnya bacaanmu, malaikat turun berebut mendengarkan bacaan. Kalau engkau teruskan, niscaya hancur tempat-tempat sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat yang turun. Makanya, bacaan seperti Ibnu Mas'ud ini, cuma diberikan satu di muka bumi, ke beliau saja. Bayangkan kalau antum baca seperti itu, hancur masjid ini. Luar biasa. Mabit lagi di sini, gitu kan. Begitu dimulai kajian, mesinnya sudah gak ada. Luar biasa. Makanya ketika antum baca, malaikat dari yang turun, ya. Insyaallah ya, insyaallah. Pahala ada dituliskan. Jadi keutamaannya. Nah, beliau juga ahli tafsir dan sangat khas dalam penafsirannya, termasuk juga mengembangkan pola-pola ijtihad yang menurunkan murid-murid yang juga kemudian berijtihad pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kisahkan ini? Maksud saya, kalau antum ingin mendalami tentang qiraat, bacaan Quran yang baik, bagaimana memahaminya, maka cari hadis-hadis yang terkait dengan sirah kehidupan beliau, pelajari cara beliau belajar dan memahami Al-Quran dan praktekkan dalam kehidupan. Maka bacaan Quran antum, insya Allah akan ada perbaikan dan perubahan tersendiri di dalamnya. Nah, di antara kesibukan beliau selain ahli Al-Quran, juga masih belajar dengan Nabi. Mendalami, memahami makna-makna Al-Quran dengan menggali hadis Nabi SAW. Di antara hadisnya, ini yang kita baca. Bagaimana manhaj beliau dalam belajar sampai disampaikan kepada kita pengalaman-pengalaman selama belajarnya. Ayo kita bacakan. Qala, beliau menyampaikan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata kana bersambung dengan orang subjek, maka kita bisa artikan di antara maknanya kebiasaan. Kebiasaan. Bukan hanya bermakna fi'il madhi, pernah, tapi kebiasaan. Misal antum misalnya punya teman sering terbiasa di masa lalu ingin mengisahkan tentang kebiasaan dia, misal sering ke masjid di waktu duha. Maka anda bisa katakan kalau teman anda namanya Ali misalnya, kana aliyan yazurul masjid duha. Adalah Ali, teman saya itu terbiasa mengunjungi masjid, datang ke masjid di waktu duha. Kebiasaan. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau antum nanti baca Al-Quran atau baca hadis, ada rumusan seperti ini, jadi menerjemahkannya kita sudah bagus. Ya. Jadi Nabi aja terbiasa begitu, masa kita enggak biasa? Ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa yatahawwaluna bil mau'izati. Ini membatasi hari-hari tertentu dalam memberikan ta'lim. Fil ayyami, pada hari-hari yang khusus, karahat as-sa'amati 'alayya, karena dikhawatirkan ada kebosanan bagi kami kalau terlampau banyak belajar. Tayyib. Bismillah. Saya mulai izin untuk sedikit memberikan gambaran tulisan. Bismillah. Kelihatan insyaallah tulisannya? Belum ya, belum. Baik. Boleh sarapan? Ya, belum ya. Tapi jangan sampai belum sarapan menjadikan Anda aneh. Baik. Ini belum kelihatan. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Hadisnya bisa diambil di Al-Bukhari. Ini saya tukar ya. Yang ini saya pindahkan ke kanan, dan ini saya pindahkan ke kiri. Ya. Atau saya simpan dulu aja. Nomor hadis 69 di kitab yang kedua, bab yang kedua. Kitabul Ilmi. Baik. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Beliau menyampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengajar, memberikan ta'lim. Ingat, ta'lim itu artinya mengajar. Kalau belajar artinya ta'allum. Sudah sih? Ta'lim itu mengajar. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, mau kemana Pak? Mau ta'lim dulu, artinya Anda mau ngajar. Sudah sih? Mohon izin sebentar. Suara saya terdengar? Sudah sih? Jadi ta'lim itu mengajar, ta'allum itu belajar. Jadi kalau porsi Anda belajar, maka kalimatnya ta'allum. Kalau porsi Anda mengajar, maka kalimatnya ta'lim. Jelas ya? Pertama, Nabi terbiasa mengajar. Baik-baik. Fokus ya, lihat baik-baik. Dalam hal mengajar ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lihat baik-baik. Satu, yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Pertama, beliau selalu memetakkan materi-materi pengajarannya di hari-hari yang khusus. Jadi tidak semua hari beliau mengajar. Beliau buat beberapa peta hari-hari untuk mengajar. Misal saya tunjukkan. Ini ada materi tauhid misalnya. Ini ada materi fikih misalnya. Ini untuk konsultasi, misal berikan fatwa misal. Atau memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dalam hal mengajar ini, seorang Nabi SAW saja, fokus ya, lihat baik-baik, itu memetakkan materi-materi pengajaran ya, tidak diajarkan setiap hari. Hari Senin misal ada jadwal ini, hari Selasa ada jadwal ini, hari misalnya Rabu jadwal ini, Kamis libur dulu, Jumat libur dulu misal, Sabtu belajar lagi. Di Nabi pertama punya jadwal untuk mengajar. Satu. Yang kedua, ini yang sangat menarik. Karahatas sa'amati 'alaina. Yang kedua, kenapa Nabi membuat peta pengajaran ini? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, dikhawatirkan kalau setiap waktu mengajar, takutnya murid bosan. Melahirkan kebosanan. Sa'amah, awas, juga bisa dipahami, tidak hanya sekedar menghasilkan makna bosan, tapi juga bisa diartikan dengan penerjemahan, bisa tidak fokus dengan apa yang diajarkan. Kurang fokus. Kurang maksimal. Ada pelajaran ini, ikut ke sini. Ada pelajaran ini, ikut ke sini. Ada pelajaran ini, ikut ke sini. Karena sering banyak ikut, akhirnya ketika akan mengamalkan, semua bertubrukan. Tidak ada prioritas yang akan diamalkan. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita sekarang? Karena Nabi SAW membuat peta pengajaran, hari-hari tertentu, materi-materi yang berbeda, akhirnya murid-murid beliau SAW, dari kalangan sahabat, mereka bisa memetakan apa kiranya materi-materi yang akan didapatkan dari Nabi SAW, yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka. Contoh, saya berikan ilustrasi tempat mengajarnya Nabi SAW. Ini Masjid Nabawi misal. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang belum haji atau umrah bisa disegerakan insyaallah, diberikan rezeki untuk bisa mengunjungi dua kota suci ya. Ini nanti pintu Babus Salam, ini pintu Baqi. Di sini ada Raudhah sebelah sini. Ini makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu kamarnya. Ini kemudian mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Ke sini ada wilayah, ini masih karpet hijau, ya. Karpet hijau kisaran ini. Ini yang karpet merah. Di atasnya ada lampu-lampu. Nah, ini kalau antum lewat ke sini, skat yang ini itu ruangan yang atapnya terbuka, kosong. Jadi enggak ada atap, ya, kosong di sini. Ini ada atap lagi ke sini sampai ke belakang perluasan. Dulu area Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal cuma sampai segini yang karpet merah. Di sini ada wilayah di sini. Ya. Yang sekarang masih ada daerahnya. Jadi kalau antum ke sebelah sini, di sini ada mushaf-mushaf langsung berhadapan dengan rumah Nabi. Tapi bukan wilayah Raudhah. Ya, di sebelah sini. Ah, ini yang disebut dengan suffah. Suffah. Suffah itu tempat bagi beberapa sahabat yang khusus ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditampung di tempat ini. Termasuk yang punya kebutuhan-kebutuhan. Nabi yang nanggung sendiri makanannya, Nabi yang berikan kemudian waktunya, dan diberikan area ini untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika semakin banyak, ya ada yang datang bahkan dari Persia seperti Salman, sehingga dikenal dengan Salman Al-Farisi. Datang Abu Hurairah, itu bukan orang Madinah, datang ke Madinah. Abu Hurairah itu orang Persia asalnya, namanya Abdus Syams. Kemudian tidak puas masuk Kristen. Setelah masuk Kristen juga makin aneh, bingung. Akhirnya mendengar ada Nabi di Madinah. Datanglah kemudian ke Madinah 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Masuk Islam, melihat Nabi, jatuh cinta dengan Nabi. Langsung ikut ta'limnya Nabi. Ini karena sudah banyak orang meluas, diperluas akhirnya suffah ini sampai ke wilayah ini, makin banyak. Yang sekarang ada ruang terbuka, kalau Anda ke Masjid Nabi. Nah, lihat baik-baik. Nabi ketika punya tempat mengajar ini, dipetakan oleh beliau. Ada jadwal mengajarnya. Tidak setiap hari mengajar di sini. Ya, hari A, hari B, hari C, materinya A, B, C. Sebagian hari yang lain, kunjungan ke daerah lain. Ada inspeksi misalnya ke pasar. Ada berkunjung ke tempat yang lainnya. Ada berkunjung ke rumah istri-istri yang lainnya. Untuk memberikan tarbiyah-tarbiyah khusus terkait dengan perempuan. Bisa? Tayyib. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi memiliki jadwal-jadwal yang dimaksudkan ini? Ternyata, Masya Allah. Mereka petakan jadwal-jadwal itu, satu. Apa saja materi? Yang kedua, mereka tentukan prioritas materi yang dibutuhkan oleh mereka. Prioritas. Jadi enggak semua sahabat hadir di majlis Nabi dalam setiap pertemuan. Karena ada di antara orang-orang yang belajar di sini, misal Nabi mengajarkan materi misalnya tentang tauhid atau nasihat. sebagian sahabat, maaf, ada yang sudah mendapatnya di tempat lain. Ada yang sudah dapat di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ketika materi yang disampaikan merasa oleh mereka sudah pernah didapatkan, maka ini diambil dari porsi yang lainnya yang baru belajar. Bagian yang lain misalnya, baru dibuka materi baru, maka datang mereka untuk belajar. Khusus masalah konsultasi baru penuh. Karena setiap orang menanyakan masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tayyib. Jadi teman-teman sekalian, dari sini para ulama mengajarkan kepada kita, pelajaran yang baik itu, satu, kalau mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat sini baik-baik. Jika Anda ingin mendapati pelajaran yang spesifik, bermanfaat untuk Anda, maka cara pertama, petakan dulu materi-materi taklim yang mungkin kita dapati. Misal, antum tinggal di Bekasi. Ada berapa majelis taklim di Bekasi? Ini ada Al-Azhar, di situ ada As-Salam, sana ada Al-Ihsan Jakarta Permai. Di sana lagi kemudian ada Al-Ihsan PTM VJS. Di sana lagi ada Al-Ikhlas. Ke sana lagi ada Baitul Jabbar. Di sana lagi ada An-Nur. Sana lagi ada Darussalam misalnya. Antum turunkan. Ada materi apa saja kemudian di masjid-masjid itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Siapa ustadznya? Terapkan materinya. Pengajarnya sesuai enggak dengan bahan ajarnya? Turunkan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah mendapatkan ini semua, jangan langsung kemudian latah ikuti. Awas, hati-hati. Tidak semua materi-materi pelajaran itu mungkin saja bisa kita ikuti. Khawatirnya begini, ketika antum belajar di sini, di sana materinya sama. Al-Azhar di sini belajar, di sana belajar juga ke Al-Ihsan. Begitu ke Al-Ihsan materi sama. Ke As-Salam materi sama. Ke Darussalam materi sama. Karena ustaz yang diikuti, ustaznya sama. Sini ikut sini, sana ikut sana. Masya Allah. Bahkan 75% pengulangan materi misalnya. Nah, ketika antum mempelajari seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi, qira'atus sa'ama. Ujung-ujungnya, nanti muncul rasa bosan. Ah, malas ikut ustad ini. Kenapa? Materinya sama. Bukan karena materinya sama, karena antum gak punya peta jadwalnya. Antum gak tahu di tempat ini dia mengajarkan apa. Di sini dia mengajarkan apa. Akhirnya ketika ada pelajaran dia yang bermanfaat untuk antum, antum tidak mengikutinya karena menyimpulkan bosan ikut materinya. Coba lihat, yang salah siapa? Tidak ada yang salah di sini. Yang kurang tepat adalah kurang memahami metodologi untuk menerapkannya. Ya. Kalau nyari kesalahan gampang. Di ustadz ada salah, murid banyak. Ya.